Anda tidak ngalamin, Anda belum lahir jauh, orang tuamu belum kawin. Tahun 65 itu tahun terkejam sepanjang sejarah di seluruh dunia. Kalau di Nazi kan yang bunuh kan tentara, di Indonesia sesama rakyat. Cak Dora saya ketua PKI desaku. Dia diangkat ayah saya menjadi kepala koperasi setia usaha. Karena sosialisme diterapkan, maka semua mekanisme ekonomi di tangan pemerintah, tidak boleh swasta. Maka saiki antri beras, antri apa sembarang antri. Begitu gitu 30S meletus, durasane ya teman sepak bola, ya teman Reni, Gaple, ya PKI, tapi sholat. Kenapa? Karena PKI tidak sama dengan ateisme. Komunis, ya itu partai komunis, bukan partai ateis. Jadi bisa partai komunis itu orang yang alim, seorang muslim yang alim. Karena apa? Karena bagi dia menomorsatukan wong akeh. Sing jenenge komunisme kuwi menomorsatukan wong akeh. Kok durasa itu dengan polos menomorsatukan wong akeh, dia mengorbankan dirinya sendiri ning mergo gejolake kaya ngono kae, njur pokoke wong Islam musuh PKI, akhirnya mergo dhewe biye-biye ketua PKI ya dipateni. Carane mateni iki ya tak santai. Sa mbok ngene iki nganggur-nganggur ndelok bioskop ora di terongan kono rek. Ayo berangkat ke nunggang apa nganggo sepeda telu ya lho bonjengan wong nem kae. Waduh kudu moyo rek. Maka terus leren di tangkis. Tangkis itu tanggul simnya sungai. Terus ngoyo buar ngono kae. Ngono tonggol kok mburi anggo dhuwur seret. Njur dicungkrake ngono tok. Itu bangsa Indonesia iki wong sak donya rasa macam-macam karo rakyat Indonesia. Ku nek wis wayahe, ngono piso. Dengan dingin, mari ngono ya sing lima nonton film. Begitu aku delok dhewe, tiap hari saya melihat mayat itu. Dan ratusan mayat tiap hari kentir tanpa kepala, ratusan. Dan saya anak kelas 6 SD, totoan karena arek-arek. Jadi golek kerikil waka entuk bandem entuk piro. Dus, pokoknya angger pas wetenge oleh piro kene oleh apa jenenge suket sak kelanjar. Totoan. Zaman semono belum ada larangan judi pasal piro itu. Loh, jadi antara itu teman-teman sekalian lho ono. Jadi iki awak tok ora ndase iku atusan bendino kentir ning kali. Terus suatu hari ki ono karung api banget. Wah, akhirnya ndolek guantol ya piye carane diwingkirno karo arek-arek padha cilike. Diunggah no dibuka nyun sewu dihapus ya ADTV isine sak karung lho kuwi ana lho wong pegaweane ngono ki lho coba mbok wis dadi algojo ya mateni wis lho mateni ora lho dia tak takut se jadi wahai dunia, wahai bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi, rasa melbu Indonesia. Yo, totok aja yo. Aduh, ya Allah, ono lho. Ono lho, wong. Kober-kober iki lho. Kalau di mana-mana yang namanya algojo itu kan syarat rek nek mateni wong, sep di samping wiritan dan al-fatihah kowe kudu njupuk ketiye kok dilap cukur kok cocok ya itu untuk psikologis saja supaya enggak ini supaya enggak traumatik iki orang yang nggo dilap ra nggo nyucuk malah diotot-otot si oke kowe lali nyekel ya ra nggo plastik kok ya ora ya aku juga kelingan nang Ibu Dianto ning ngene iki. Wong Jawa iki apa wae iso nglakoni wong Indonesia nek wis wayahe. Mulane tidak mungkin sekutu menyerbu sini, tidak mungkin Amerika menyerbu sini. Akan baik-baik sama kita. Malaysia nanti akan terjadi perpecahan besar. antara tiga bangsa yang menghuni Malaysia, dan bangsa Melayu akan berlindung ke Pulau Jawa. Wisto, gue rasa pusing, ambalat, terangnya rasa mungkin angkatan laut ekonomi ya oke nih. Tenang baik. Warung reyong ponorong garap jaran jepang yobel. Orang pokok kita bewok Jawa. Ampun dia nawang wong Malaysia nunggu lo. Apa jenenge? Merak semono gedhe ne ana macane kok ya ora. Ning wong Ponorogo sing dilebono iki sing gurune kuat dadi tenang wae iku ora dicolong kuwi sing nyolong ya dulurmu dhewe padha wae menyamar. Tenang-tenang aja. Waktu itu panjang enggak ada masalah. Oke, kita kembalikan ke sini tadi toh ya. Saya kembalikan ke ini serius, jadi nanti akan jebol-jebol. Cina akan pecah. Cina itu akan jadi sekian negara. Nanti 20 tahun lagi jumlah manula lebih banyak daripada jumlah pemuda di sana. Jadi jumlah yang usia tidak produktif lebih banyak daripada yang usia produktif karena pembatasan anak cuma satu. Nenek ini kan loro. Itu pun loro dia kali karena wong Jawa. Oke, yang penting dua ya, perempuan sama laki-laki. Lanange piro, wedok piro sakarepmu. Iki. Nek mosok wong dene. Mosok ngapa to? Loro kali to, Pak. Lanjut to lupa lu lelak kali lanang kali wedok kondo loro lanang karo wedok perkolanan itu lo urusan keluarga masing-masing bentar tau kayak musuh rakyat Indonesia dia jadi sapi teng karo sumur 1 meter masalah memang dari di tondro gini gini zaman gilik gini gitu. Ini orang Jawa kebatinan ini latihan sampai ping telu mulai dapat kurang berkurang suwe-suwe naik ping 10 wangi altai campur sumur gak masalah. Loh, cah saiki wae nganggo ilmu kedokteran barat ngene steril ngene masuk angin ngene tipes ya salahmu dhewe. Menungso iki kan isine alam semesta. Ada racun, ada kuman, ada segala macam. Itu bagian dari dirimu. Kalau kamu bersihkan dirimu menjadi steril, ya sisi-sisi loro kowe. Kenang Amerika kuliah 6 tahun mulai rene seminggu mlebu rumah sakit. Mesti kuwi. Apa yang jeruk dodol soto ning pinggir dalan nganggo kulkas? Ya ora iso. Ya wis dagingnya wis ngono kae. Diserahkan kepada kesaktian perut masing-masing. Dari sudut ilmu kesehatan steril itu negatif, tapi dari sudut kesehatan yang menungso ya pancen ana sing ora weteng semampun mati barang tapi itu kan satu dari 1000 sing satu sampul sapa dadi sekti mandra guru. Saiki ana wong dileboni kelebon paku iki lho. Lah janjine kelebon paku. Jur karo dokter dicitile mbok siti wae. Ambok serangnya kene. Anaknya gue ilmu barat ya raiso, ilmu barat ini seleo ya raiso merek. Ayo jajal gole o dokter sekuis pengalaman 30 tahun jur gue ke seleo jepang ini gue seleo gue malah dikeret malah dikakak kalau kan jur dikeret bali. Aku tahu yang terkini Jerman melaku biasa nang rumah sakit bali ini ngene o iya iya balik berangkat sana ya normal ngene iki ya menurut Dr. Siti begitu pulang wis ngene ngene iki piye ta iki aku kok nang sangkal kutung. Maka Kemarin Dr. Edot ketika pidato memberikan ijazah Ma'iyah kepada Joko Temon, itu Edot mengatakan, saya seorang dokter dan saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang primer, yang mainstream adalah ilmunya Pak Joko. Saya sebagai dokter, ilmu saya ilmu alternatif. Bukan sampai alternatif saya mainstream. Itu kalimatnya Mas Edot, seperti itu. Karena Barat itu dari timur, gak ada timur dari barat. Itu mencipratan sisi rono, kan? Iya tahu ya. Di mana-mana barat itu ya dari timur. Iya tahu ya. Orang tahu kalau besok, dari timur ke? Mulanya gue gak lagu, kok men dari barat sampai ke timur, iya gue. Mulanya dirubah dari Sabang sampai Merah. Gue aslinya dari barat sampai ke timur loh, biar. Mergo memang ada keinginan kebudayaan dan peradaban barat untuk membalik keyakinan orang timur bahwa asal-usulnya dari barat. Mulane Nabi Isa Yesus rada kebingungan barat. Jujur aku dinesoni oleh ustaz-ustaz di internet yang merusak Islam mergo sholatullah dinesoni aku. Gimana gak tahu lagu gereja? Lo senyalani lagu gereja itu sopo? Ini lagu barat. Yesus gak pernah dengar lagu itu. Dan sola sol mi. Ya tak? Ya gue tau apa lagu. Bisa dia. Re re si do do sol itu sol mi sa si do re mi fa sol barat. Di timur tengah gak begitu. Di tempat lahirnya Isa sampai meninggalnya umur 33 tidak ada lagu seperti Malam Kudus itu lagu barat sejak zaman Konstantin, sejak zaman Roma. Dan itu bukan lagu Kristen. Gitu loh. Lagu yang dikarang untuk gereja. Kuwi padha wae kuwi tahlilan selawatan kuwi dudu ibadah makhluk. Kok dinosoni? Jare sapa kuwi lagu barat? Enak kuwi lagu Kristen berarti Indonesia raya lagu Kristen loh. Oh, God. Lagu rumah saya ini Arab terus lagu Islam jare sapa? Arab kok Islam? Arab yo Arab. Bahwa Arab digunakan sebagian untuk Islam yo. Ning itu tidak mengikat Anda jadi orang Jawa, senyuruh siapa? Allah kan? Terus boleh enggak Anda menjadi orang Arab Jawa? Wong kowe dikomong dadi pelem kok kowe njur dadi salah. Kan begitu. Maka kenapa kita jadi orang Arab? Kenapa kita jadi orang barat? Itu yang disebut autentisitas tadi. Kriteria kedua. Gitu. Ya tetap wong Jawa ini apa diapake. Apalagi hipotesis terakhir yang saya temukan yang namanya Millata Ibrahim itu agama Jawa. Maksudnya agama Jawa, agama tidak dalam arti adin, tapi agama religiusitas, upaya orang Jawa untuk mengenali Tuhannya. Oh Gusti Allah mboten sare, urip mampir ngombe, manunggaling kawulan Gusti, semua kan bukan dari Quran. Itu usaha orang Jawa sendiri. Nah, yang namanya Millata Ibrahim itu sahofah. Jadi lembaran-lembaran wisdomnya Nabi Ibrahim yang belum dirumuskan menjadi kitab seperti Injil, Zabur, Taurat atau Quran. Jadi masih ya masih lembaran-lembaran. Nah, seluruhnya itu disebut Millata Ibrahim. Dan Millata Ibrahim itu tidak ada lain di dalam sejarah. Satu-satunya yang indikatif terhadap itu ya penemuan religiusitas Jawa. Tapi kan Nabi Ibrahim mau ngarep jare sapa wong Arab. Wong Arab itu turunannya Nabi Ibrahim, turunan yang lain orang Yahudi. Gitu loh. Jare sapa? rumangsamu Nabi Adam wong Arab. Terus malaikat Jibril wong Arab. Gusti Allah wong Quraisy ngono. Lah yo aneh-aneh kudu bendo kabeh Arab, bendo siswa Arab kabeh. Lagu kudu Arab kabeh. Dan seterusnya. Nah, jadi saya ini belok. Ini beneran ini dunia akan mengalami guncangan-guncangan besar. Dan Indonesia blessing in disguise min haitsu la yahtasib. Anda semua termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan. Amin. Yono dititip. Tapi kan gue tahan toh. Kowe wong malah kowe wong anger digawe sedhi yo ya iso sedhi sedelet ya to ning bar ku yo cengenget menengenget ngene meneh nek apa inget gak waktu habis gempa seminggu setelah gempa ada mocopatan terus ada orangnya rumahnya ambruk dia bilang gini cak rumah saya sudah keterima ngono kuwi ono wong sak dunya ngomong ngono kuwi omahe ambruk iki ngomongnya keterima coba kuwi itu orang Arab yang sudah kenal Quran berapa tapa ndak ngomong gitu orang Jawa yang gak bisa bahasa Arab dan belum tentu bisa baca Al-Quran punya penemuan spiritual bahwa rumahnya yang ambruk itu keterima sampai tenang diri coba keterima itu kan luar biasa penghikmahannya terhadap bencana yang dia alami ya. Makanya tenang-tenang iya yang temi pulih pun ditadosi ya. Lah iki apa iki kok di menderita ya Raisa londo bingung dhewe tapi kowe ora apa-apa. Ora apa-apa kowe kono do kangen karo kowe memperkosa kowe 350 tahun ning kene tenang-tenang. Wis biasa to set-set. Tapi kono bingung dhewe. Saiki bingung londo bingung tenang. Kangen Jawa, kangen campur sari, kangen keroncong. Kowe kangen sapa? Ora apa-apa. Ana perlu londo rene meneh ora apa-apa. Malah kowe ora ana sing benci londo. Ada yang benci Belanda? Tidak ada di seluruh Indonesia coba. Ana bangsa kaya ngono kuwi. Ya ada yang benci Belanda lho, Pak. Kuwi dahsyat. Insya Allah Anda kesayangannya Allah. Amin. Karena tidak punya kebencian loh. Dijajah 300 tahun orang benci. Malah nesu karo Hitler coba. Iya loh. Di luar Melayu nanggung aku cek. Kulo kok dibenci. Wong Jawa itu nopo. Nopo salah kulo. SP Melayu langsung basik konang. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa. Di sana dia jadi dokter. Terpo namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Peteman Surabaya. Terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Karang Menjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan konfirmasi bahwa itu Hitler. Dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia ceritain Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas. Tanggal lahirnya, asal-usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada. Alamatnya cuma rumah sakit Karang Menjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang Hitler dikuburkan di Surabaya. Kenapa Hitler lari ke sini? Karena dia kembali ke kampung halamannya. Karena neneknya orang Arya adalah orang Jawa, neneknya orang Persia adalah orang Jawa. Sementara orang Persia itu sendiri, ini terakhir saya ingin ngasih kenyataan sedikit kepada Anda. Karena orang Persia itu sendiri adalah orang yang sebenarnya satu rumpun kebangsaan dengan Muhammad SAW. Ketika Salman Al-Farisi dinyatakan sebagai Ahlul Bait, itu benar-benar namanya Ahlul Bait dia, meskipun tidak dilegitimasi. Jadi Rasulullah itu muktarab, tidak 100% Arab. dia orang yang diarabkan karena dia beredar di wilayah Jazirah. Nah, itu mungkin mana kita terus. Tu, mangke, yo kui wang bumen bawang, jalan-jalan kusir lah. Neng pokok, kalau anda melihat, alur sejarah antropologinya, sosiologinya, kulturnya, perilakunya, wataknya, tradisi-tradisinya, anda akan menemukan, clue atau gejala-gejala atau indikasi-indikasi itu. Saya tidak memastikan, cuma kita siap-siap secara prinsip. Bahwa ya ora apa-apa tuh upamane Nabi Yunus jebul wong Bogor ya ora apa-apa ya. Apa salah? Ya ora apa-apa wong kene ya urung ngerti kabeh. Nek Nabi Saleh itu jelas kuburane ning Mesir, itu jelas. Wis diliwati karo cacah kuwi gitu. Nah, sekarang yang penting harus Anda ketahui satu, Saudara sekalian. Ini nanti Israel, Amerika sedang benar-benar rapat untuk kemungkinan berani atau tidak nyerbu kita sekarang ini. Ya. Berani atau tidak. Kalau itu nanti berani, karena gini, yang mereka lakukan itu sekarang, menurut Anda, Mekah, Haramain ya, Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu menurut Anda yang paling relevan itu diurus oleh Arab atau diurus oleh umat Islam sedunia? Umat Islam sedunia. Karena dia bukan milik Arab tapi milik umat Islam sedunia. Karena Rasulullah adalah Nabi untuk semua umat manusia. Tapi sekarang dia insya Allah di bawah kontrol Israel. Nah, caranya mengontrol tidak terutama fisik. Kalau sekedar Hotel Hilton sekarang mengangkangi Ka'bah di depannya dan seterusnya, itu okelah kita relakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting yang mereka lakukan terhadap kita adalah hubungan batin antara umat Islam dengan Rasulullah dipotong. Selawatan haram. Kue gosok-gosok tembok Raudha haram. Kot mata Muhammad. Muhammad sudah mati. Lu wani lo. Tentara Arab ngomong Muhammad wis mati. Lu wani lo ngomong ngono lo. Kot mata, dia bilang kot mata. Anjur kurung aku toh, matamu ngono aku. Jadi kot mata, kot itu sudah mata itu mati, mata itu past tense mata. Kalau yamu itu kalau present tense, atau kalau hurmanya tufia. Kalau dia bilang kot tufia itu agak lebih menghormati. Mesti kot mata. Akhirnya ya matamu. Gue tak banter-banter kalau ku matamu. Orang mudeng ya, jadi orang dari miso kan? Miso adalah kalau yang bersangkutan sakit hati kan begitu. Kalau yang bersangkutan orang sakit hati kan tidak menjadi peristiwa miso. Jadi penak penak yang mekah miso-miso orang mudeng kan? Hanya lagi kok ditiru tenang kalau ya kan? Gunung kok tidak mau asuh. Tawah itu asur jangan mucing nih ya gejala mucing nih awas kami ya kan kudu kritis kudu ya wani kalau menurut prinsip kamu itu benar kamu jangan mau juga dilarang-larang. Saya sudah pernah cerita, saya sama Kiai Kanjeng ini kan umroh bareng sama Mas Toto sama Nevi semua dan kita berdoa caca nangis-nangis kabeh gondrong-gondrong kabeh kaya si jijit karo kuwi gondrong nangis kok bana Allah nangis kabeh yur teko Arab jenggot haram terus pokoknya nangis-nangis itu tidak baik menurut mereka gitu kan. Mereka tidak kita disuruh tidak usah syirik, tidak usah udah sama Allah itu langsung biasa aja, gak usah nangis-nangis gitu. Nah kita tengah-tengah gue tapi aku nyuraku jubi harap tereng gitu terus subhanallah robbika robbil alamin masa terus langsung muna aku langsung tengah-tengah dengan robbana laku akhirna dibangin inna sinna uhtana robbana walatu hamilna malatu kodanya robbi wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda melayu deh wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu anda wahu an Barbie rada wedi jenggot-jenggot nyedak kene. Piye tengah-tengah dino di dalam tak karane tak pendeli kok banget ati ra dunia hasanah. Allah. Musuh wong Jawa macam-macam. Pak kurang ngacal. Nah, sejak itu Kiai Kanjeng kadang di bahasa ngerono Arab liwat ayo ngomong haram ayo. Haram, ayo ayo ayo ayo ayo ngurus kuwi. Ya ora paham to kaya. Oke, teman sekalian. Nah, kita sekarang berdiskusi. Aku satu nomor dulu, Leto lagi. Ayo, menang. Ayo bareng-bareng yo wis, sebelum kaya, Bro. Apa wis? Saya ingin kita berdiskusi dan teman-teman mencoba merespon. Tapi saya tambahi beberapa hal. Yang pertama ini tadi, karena kalimatnya itu kalimat orasi kultural, maka seolah-olah ini simbolik, padahal tidak simbolik. Jadi kalau disebut gedung akan ambruk, itu memang akan ambruk. Jadi kapitalisme itu faktual dalam arti wadah ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kan sekarang pemenang satu-satunya di peradaban abad 21 ini kapitalisme. Komunisme, sosialisme sudah habis sejak tahun 60. Dan kapitalisme sekarang terbentur oleh bumerangnya sendiri, sehingga mereka cari-cari alasan untuk merampok. Jadi misalnya Anda tahu, tidak ada rakyat yang fasilitasnya melebihi apa yang didapatkan oleh rakyat Libya selama masa Gaddafi. Tapi itu disembunyikan oleh media massa. Ya, jadi ini tak cicil sidik-sidik ya. Jadi kapitalisme akan mati oleh dirinya sendiri. Anda akan lihat Eropa ini akan rontok satu persatu. Yunani, Itali, Irlandia, Inggris sendiri dalam keadaan sangat parah. Jadi sih penak kuwe tikel tekuk gitu. Apa sebabnya? Saya kiki Indonesia ini negara paling stabil nomor 5 di dunia secara ekonomi. Saya kiki nyun sewu. Jadi sing bati SBY. Padahal sebenarnya kalau Indonesia ini tidak ada pemerintah, maka kita akan nomor satu paling stabil ekonominya. Kenapa? Karena Anda punya insang. Kalau di ikan atau kodok itu ada insang. Rakyat ini punya pernafasan dalam. Jadi rakyat ini punya putaran ekonomi sendiri, punya pasarnya sendiri, muter-muter kaki lima, kaki lima, kaki lima. Dan itu pada berbagai macam lapis yang membuat seluruh teori ekonomi selama 20-30 tahun ini kan tidak bisa memahami Indonesia. Karena kalau melihat grafik ekonomi nasional dengan parameter ekonomi internasional, maka Indonesia sudah kolaps 20 tahun yang lalu. Tapi kan tidak. Kenapa? Lu kira ekonomi negara atau ekonomi rakyat? Nah, ekonomi rakyat ini muter-muter dhewe. Wong saiki bondo payung ya urip kok. Pemene udan-udan ini kira. Bondo payung urip. Rasa nggawa apa-apa ki urip. Mengene iki. Lagi perapatan dalan ki urip. Mohon maaf, ya ini boleh dihapus suaranya oleh ATTV. Mohon maaf, kecanggihan, ketangguhan dan kreativitas keuletan ekonomi rakyat ini kan diganggu terus sama pemerintah. Dipala tuh dipajeki secara berlebihan, tuku boto wis pajek, tuku semen wis pajek, tuku mesine ya wis pajek, engko ditumpuk dari bangunan pajek meneh. Dan seterusnya. IMB ya. Oke. Dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mempersingkat untuk menunjukkan kepada Anda Salah satu keuntungan rakyat Indonesia adalah selama 60 tahun lebih tidak pernah punya pemerintah yang sungguh-sungguh memikirkan dia. Itu salah satu hikmah dan rezeki yang luar biasa. Jadi gue rasa ngundang-undang kok pemerintah ini terus orang. Justru karena Anda tidak pernah disantuni, tidak pernah diberi hak-hak dasar, maka Anda berdiri sendiri, betul enggak? Jadi karena Bung Karno jebul menunggu dia. Berdikari ini karena sing kuasa nyolong sak karepmu wong rakyate berdikari yang kira-kira ngono. Ning Bung Karno lagi sadar saiki. Wah ngerti ngono ket pian-pian melu nyolong aku. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada rakyat yang tiap hari mengamankan dirinya sendiri seperti Anda. Anda tidak dibantu siapa-siapa. Kowe untuk ora dicol or, ben ora di hipnotis wong kowe kudu nglindungi dirimu sendiri. Iyalah. Ben kowe ora ben kowe ora dihapusi provider kowe kudu cerdas dhewe. Iyalah. Kowe dikepung oleh penipuan, dikepung oleh tipu daya, dikepung oleh macam-macam. Dan Anda tegar dengan diri Anda sendiri tanpa perlindungan. Saiki nyuwun sewu aja nusuh. Nyuwun sewu iki soal psikologi. Nek mendengar kata polisi itu bagi Anda pengayoman atau ancaman? Saya ini saya enggak ngomong tidak ngomong fakta sosiologis, saya ngomong fakta psikologis, ya. Fakta psikologis. Dan fakta psikologis ini berasal dari empirisme sosial yang sangat lama. Dan dimanapun saya menanyakan itu jawabannya ngene iki mau. Dan itu lebih kuat daripada fakta psikologis. Daripada fakta sosiologis, gitu ya. Nyuwun sewu, saiki aku takon nek fikih ya. Parpol itu lebih besar manfaatnya apa mudorotnya? Oh. Jawabannya mantep loh, 100% loh. Nek menurut fikih berarti hukumnya? Dan Anda tidak pernah menuntut MUI atau untuk mengharamkan. Kenapa? Karena Anda mandiri. Esak karakter bukanan yang bapak kan gugur haram, menurut. Karena Anda mandiri, tidak pernah dilindungi siapa-siapa. Dan Anda bedakan dengan orang Inggris, orang Amerika, orang Swedia, orang mana yang tiap hari dilindungi oleh pemerintahnya. Tadi saya pernah bercerita, di Amerika ada undang-undang yang detail. Nek kowe telpon nganggo handphone ping telu tulali, itu recordnya bisa kamu laporkan ke kantor polisi dan providernya akan dihukum. Aneh kene kowe apa? Modar. Ora meng tulali, tulalot, tulalu, tulalet. Tetep tidak ada hak. Sedang cah iki ben anu iki soalnya apa salah negarane apa masyarakat dan sebagainya. Saya itu punya ilustrasi gini, kak, ibaratnya arloji jam. Tetapi duduk jam sing digital ya, sing sing titus apa-apa sing sing nganggo. Mestinya kalau rodanya itu berhenti satu, kudune kabeh mandek. Ah, nang Indonesia ora. Ono rodane siji sing mandek, jarume tetep perkara wektune ora pas ya ora masalah. Mergo apa? Mergo mau nganggo jam ki yo ditunggu masalah wektu minggo. Nah, ini yang terjadi itu sebenarnya yang disebut sistem. Kalau di negara-negara barat sing ya, bedanya barat karo timur ki barat lah hitam putih. Ngono kuwi rodane siji macet, macet kabeh. Makanya begitu ada gempa atau apa sedikit terus pelayanan agak tidak lancar dikit wis bengok-bengok. Anggane mbok mati 200.000 mau bareng. Dan itu pun juga enggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jelas urusan gempa bumi Klaten dan Bantul kila urusannya ming akhirnya ming omah wira beres kok tidak ngurusi sanitasi ini padahal ada aturan ini peraturan ini sumur karo WC septic tank ini jaraknya 10 meter aku lah ini gak ada 10 meter karo tonggone sampe 1 meter dan di siji ngangsu gak ngombe siji ngising. Nah ini sistem itu, nah ini apa kita ingin marahi. Jadi percaya teori sosial yeah. Untuk memotret Indonesia itu segala. Sampai tengkar sumur 1 meter kuwi berbahaya, gue bongkar. Gue bongkar ya wong kene iki duwe anu kok duwe wisdom kok janjane sing diombe lak ya uyuhe dhewe to. Ana wong Jawa iki ngono kuwi. Sing kok kecantik lak janjane ya kaimu dhewe kan. Kita itu punya kesadaran kosmologis yang luar biasa. Makanya dari barat lah manusia mulai kehilangan kosmos. Jadi kue nak neng London, kue orang ngerti lor gitu. Kue ngerti ni tengen kiwo ngarep muri sangat lokal. Nek kue neng kene kan tetep. Kaya gue tekan kono ngulon, ya. Kue nek ono pertelon sing ono banjune sing ora murup normal kaya iki ngidul ngono ta. Ah kue nek kaya ono banjo sing abangis 180 yo kene turu ta isih suwe banget jebul langsung siji jo aku ora apa-apa ndak apa-apa di Indonesia karena orang Indonesia lebih besar dari negaranya hatinya lebih luas dari tanah airnya gitu kan sing beda guyu ora apa-apa. Orang yang barat itu harus merubah pengadilan karena mereka manja. Aning kono sunat we ono wong Yahudi di sunat bareng wis gede sadar ku aku biar di sunat aku itu jodohnya nuntut wong tuanya coba biar kan balik ke aku biar monggo mau begini yang pada bulan dia ayahku diceritake ana wong cerita ayahku iki tau gawe sunatan hitanan masal kuwi dengan biaya pribadi itu 175 jaman tahun swigaan dan itu nganggo pringel dan yang diceritakan itu bukan hitanannya, bukan biayanya, bukan kemurahan hati ayah saya, bukan sing diceritake iki ana bocah sing penggaweane nglumpukke kucing. Diklumpukke yo diwale ngene ya. Aku ojek ana kuwi. Ana wong mendek jentengnya di Indonesia omong-omong. Kuwi ning piye ta wong Indonesia iki? Ini adalah kalamaiyah yang dibacakan di Surabaya. Saya baca teksnya apa adanya seperti yang saya bacakan malam itu. Kalam ma'iyah untuk ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah. Malam ini kita menghormati dan menyampaikan penghargaan kepada 3+9 orang di antara sekian orang yang pekerjaan sehari-harinya insya Allah disenangi oleh Tuhan. Di tengah gegap gempita peradaban modern yang profesi utamanya adalah menyakiti hati Tuhan. Malam ini kita bukan sedang memberikan penghargaan kepada orang yang prestasinya hebat, yang punya kekuatan dahsyat, yang punya kreativitas mumpuni, yang punya kepandaian intelektual, atau yang punya ketinggian spiritual. Ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah juga tidak diperuntukkan bagi orang dengan keunggulan profesional, bahkan tidak juga untuk keunggulan itu sendiri. Ma'iyah berpendapat manusia tidak perlu mengungguli sesama manusia. Wilayah nilai yang mengumpulkan kita di sini bukan hal-hal besar atau yang dianggap besar oleh peradaban materi yang sedang berlangsung sekarang ini, melainkan hal-hal yang kecil, sederhana, dasar, dan inti pada kehidupan manusia. Yakni, benarnya seseorang memilih nilai dalam hidupnya, otentisitas pilihan itu sehingga membuatnya punya karakter untuk menjadi orang yang bukan dirinya. Kesungguhan di dalam menjalankan nilai pilihannya itu, kesetiaan di dalam memperjuangkannya dalam rentang waktu yang lama dan teruji, serta keikhlasan untuk menanggung segala akibat, resiko, atau bahkan kesengsaraan karena pilihannya. Nilai-nilai yang diambil, dipercaya, dan diterapkan selama dua abad terakhir oleh umat manusia sedunia tidak lama lagi akan mengalami kehancuran yang sungguh-sungguh. Manusia, kelompok-kelompok, institusi-institusi, dan satuan-satuan dalam peradaban yang kini berlangsung sudah mencapai puncak kebusukan dan kebobrokannya. Mereka terperdaya oleh pilihan nilainya sendiri. Mereka tertipu oleh kebanggaannya sendiri. Mereka terbentur dan terjerembab oleh andalan-andalan dan unggulan-unggulannya sendiri. Mak yang menyaksikan umat manusia sedang menyelenggarakan upacara bunuh diri kemanusiaan secara massal dan global. Proses bunuh diri global atau dialektika penghancuran yang dilakukan oleh umat manusia atas dirinya sendiri itu segera akan muncul di altar sejarah berupa kehancuran ekonomi di wilayah-wilayah permukaan bumi yang selama ini dipercaya sebagai tonggak-tonggak kekuatan ekonomi. Hal ini akan memacu meningkatnya secara radikal potensi konflik, penyerbuan militer, peluncuran nuklir, adegan-adegan bunuh diri dalam arti yang wadak dan nyata, mengubah alam pikiran dan psikologi umat manusia ke arah chaos kejiwaan dan kebingungan intelektual yang tidak bisa dihindarkan lagi. Gedung-gedung tinggi yang angkuh kepada Tuhan akan ambruk. Panggung-panggung dengan aktor-aktor sejarah yang arogan akan berpatahan tiang-tiang penyangganya. Lampu-lampu gemerlap yang memancarkan kesombongan akan meredup atau padam sama sekali. Ateisme peradaban abad 21 akan segera sampai di ujungnya. Malam ini, Jamaah Ma'iyah Nusantara menyampaikan cinta dan junjungan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang tidak ikut menghancurkan kehidupan dan tidak turut merusak dunia. Ma'iyah tidak punya derajat, fasilitas, dan dana untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Sehingga Ma'iyah juga tidak mencari-cari orang, tokoh, atau siapapun dari berbagai bidang atau profesi untuk diberi penghargaan. Ma'iyah hanya melakukan tugas perjalanan sejarahnya, yakni memperluas wilayah di mana manusia diajak bersama-sama membangun perilaku yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian menjumpai 3 plus 9 orang, kali ini yang bukan hanya layak atau patut dihormati, tapi bahkan wajib dijunjung tinggi dengan takzim penghargaan sejauh yang Ma'iyah mampu lakukan. Tentu saja Ma'iyah optimis ada ribuan orang yang memiliki kepatutan semacam itu. Tetapi Ma'iyah malam hari ini hanya sanggup menjunjungkan cinta kepada 3 plus 9 orang suri tauladan. Di tengah kehidupan yang sedang berjalan santai menuju kehancuran demi kehancuran, yang berlangsung sangat lambat secara material, namun berlangsung sangat cepat dan radikal secara ruhaniah, Ma'iyah memberikan penghargaan kepada 3 plus 9 titik cahaya, di antara ratusan titik cahaya lainnya, di tengah ribuan titik-titik cahaya yang lebih luas, namun samar-samar. 3 plus 9 titik cahaya itu menjalani kehidupan yang bertentangan dan berarus balik dari arus raksasa penghancuran dan kehancuran nasional global yang sedang berlangsung. Ma'iyah menemukan bahwa salah satu jenis kehancuran mendasar yang sedang kita alami secara nasional dan sebentar lagi tiba di puncaknya adalah bahwa dimanapun manusia berada, sebagai apapun ia, perilakunya semakin berkecenderungan untuk tidak memaksudkan setiap kosakata sebagaimana makna dari kosakata itu. Setiap kata, idiom, istilah dimaksudkan oleh manusia di negeri ini tidak sebagaimana kandungan arti yang diwakili oleh kata-kata itu. Kata manusia, masyarakat, negara, demokrasi, agama, pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, pemerintah, politik, dan hampir kata apapun saja termasuk nabi, malaikat, dan Tuhan. Kalau disebut manusia ternyata bisa berarti hewan, setan atau benda. Kalau diucapkan masyarakat, yang dimaksud bias, penduduk, gerombolan, juga tidak diurus perbedaannya dengan umat, kaum, bangsa atau suku. Dikatakan negara, padahal kenyataannya perusahaan. Dibilang demokrasi, faktanya jebakan. Disebut agama, maksud tersembunyinya adalah komoditas. Diumumkan katanya umroh, maksud aslinya adalah money laundering. Dipidatokan pembangunan, kandungannya adalah penggadaian. Diorasikan kemajuan, prakteknya adalah kemacetan. Membangga-banggakan kesejahteraan tanpa menyebutkan bahwa itu tidak dimaksudkan untuk rakyat. Menuturkan keadilan, tidak ada ilmunya, sehingga tidak ada pula kenyataannya. Kita pikir pemerintah, ternyata buruh yang berlaku juragan. Ngomongnya politik, ternyata yang dimaksud adalah penipuan. Yang dimaksud nabi adalah dukun. Yang dimaksud malaikat adalah peri. Yang dimaksud Tuhan adalah artis. Jemaah Ma'iyah Nusantara melihat, menyaksikan, menemukan, dan membuktikan dalam jangka waktu puluhan tahun bahwa Bunda Camana benar-benar Bunda Camana. Bahwa Kartolo sungguh-sungguh Kartolo. Bahwa Joko Temon asli Joko Temon. Bahwa Pak Dinuri sejatinya memang Pak Dinuri. Bahwa Bang Ali Syahbana adalah pohon yang meskipun dihidup di tanah yang hampir tak memungkinkannya tumbuh, ia tetap subur rindang sebagai Bang Ali Syahbana. Bahwa Pak De Heru Yuwono tak ada lain kecuali Heru Yuwono. Bahwa Harwanto Dahlan dari lahir hingga wafat adalah Harwanto Dahlan. Bahwa Lek Rahmat Mulyono tidak pernah detik pun menjadi bukan Lek Rahmat Mulyono. Bahwa Cak Sumitro Sumajah penuh penderitaan untuk bertahan menjadi Sumitro Sumajah. Bahwa Mas Uki Bayu Sejati tidak pernah masuk angin sehingga mengubahnya menjadi bukan Mas Uki Bayu Sejati. Bahwa Joko Kamto jiwa hidupnya bertapa sehingga gegap gembita dunia tak sanggup menggesernya dari kepribadian Joko Kamto. Bahwa Nabi Budianto tidak terpengaruh oleh nikmatnya surga untuk terus berdiri tegak sebagai Novi Budianto. Wassalam. Surabaya, 14 November 2011. Ini kan jenis komunikasi, jenis di Ma'iyah ini kan kita begitu menghormati dan meneliti setiap kenikmatan yang detail-detail dalam kehidupan. Kan gak mungkin ada pengajian kayak gini, neng dinding. Karena ini neng guyon, neng gerdu, apa neng, di sini enggak. Karena semua itu indah. Maka saya kasih salah satu tawaran tafsir ya. Allah kan apa bunyinya Rabbana makhlakta ada batilah. Jadi Pak Nevi senaif-naifnya Pak Joko itu melaku kebian ibu kurang ibu kilometer melaku Pak Joko nganggu sandal kuandil ngeneki soalnya sih kalau dibukan dibikin dari ban truk sing misalnya nganggu kalau digunting juga jadi sandal kuat banget bi. Tapi kan makhlakta ada batilah. Tidak ada yang sia-sia dalam maknya, karena mencoba memahami Islam tidak ada sesuatu yang batal, tidak ada sesuatu yang batil yang sia-sia. Kabeh ni gunani kabeh api, karena baik buruknya sesuatu dan seseorang atau peristiwa atau apapun itu tergantung konsep kekhalifahan kita terhadap sesuatu itu. Kue sedih dan sedihmu itu tadi berkah, ya tak? Kue melarat melaratmu itu tadi berkah. Kue mengalami apapun yang mungkin menyengsarakan sedikit ya, itu akan bisa menjadi berkah karena kamu punya kemampuan untuk memberi makna atau mengkhalifai sesuatu yang menekan atau menyedihkan kamu itu. Nah, kan kalimatnya dia gitu, terjemahannya dia, Rabbana makhlakta hadza batilah. Ramli, Rabbana makhlakta hadza batilah, artinya bahasa Indonesianya, ya Allah, wahai Rob, ya Rob, wahai Tuhan, sesungguhnya tidaklah sia-sia, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kuis, nek kue ngomong bahasa Indonesia, sing ngomong sapa kue ngomong? Manusia. Padahal muatannya dari siapa? Nah, kenapa Allah tidak pakai kalimat ini, wahai manusia, sesungguhnya tidaklah sia-sia aku menciptakan semua ini. Kenapa dia pakai kalimat yang harus kita yang mengucapkan? Nek Gusti Allah dhewe sing ngomong ngono lak aku lho. Iya ra? Maksud Gusti Allah teko nang ngono terus robana makhluk ta batil robane dhewe-dhewe. Nah, tolong perhatikan jenis-jenis kalimat di dalam Al-Qur'an, pilihan retorikanya. Itu berarti kalau kamu bersih, kalau kamu tahu ilmu, kamu tahu apa disiplin prosedur akademis, kamu kan gak bisa dong ngomong indah sia-sia sebelum kamu membuktikan, meneliti, menyaksikan bahwa ini memang tidak sia-sia. Jadi orang tidak bisa ngomong ini tidak sia-sia sebelum dia benar-benar tahu dan mengalami bahwa ini tidak sia-sia. Maka Allah memilih ayat itu supaya kita yang mengucapkan, dan sebelum kita mengucapkan kalimat itu, kita meneliti benar kehidupan ini bahwa ora sia-sia kok. Kan gitu. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan kadang Allah jadi engkau, kadang Allah jadi dia. Coba perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pihak berapa? Dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah dia ketiga. Ar-Rahmanirrahim dia ketiga. Maliki yaumiddin dia ketiga. Terus iyaka, tiba-tiba Allah menjadi dia kedua. Nak budua iya kan ihdinash shiratal mustaqim sampai akhir dia kedua. Coba dijumlah ayatnya. Yang dia ketiga berapa, yang dia kedua berapa? Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Empat Allah menjadi dia, tiga ayat tapi lebih panjang, Allah menjadi engkau. Ini coba dipikir-pikir, dilihat-lihat, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok tidak sejak awal Allah meletakkan diri di kedua? Bismika Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulaka Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu. Atau kalau Bismillahirrahmanirrahim ya Iyyahu Na'budu wa Iyyahu Nasta'in. Kok enggak? Nah ini pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Nah kalau itu diutak-atik, diutak-utik, didelok bendino, mungkin Anda akan dikasih Allah pengalaman. Iyo yo sebut bener ngene ngono lho ya. Gitu. Ini kan asik ngene-ngene. Ya oke, teman-teman sekalian, demikianlah banyak tadi penjelasan mengenai Pak Nevi, Pak Joko, terutama yang harus Anda ingat-ingat flash disk. Pak Nevi itu manusia musik. Dan itu murni manusia musik. Dan kalau tidak ada Pak Nevi, saya kira kira-kira tidak seawet ini. Betul enggak? Betul enggak? Ora iso jek Kanjeng iso lestari kaya nek ora ono Pak Nevi. Tepuk tangan untuk Pak Nevi. Ora mergo ampuh ora. Ning mergo nek latihan nek ora ono Pak Nevi iki garing. Nek ono Pak Nevi guyu kabeh. Wong Pak Nevi dadi. Kene sanggar wis ana unen-unen wis ngene-ngene. Ngene-ngene kae. Eh, menjen tenan iki jatah tenan. Wis seneng banget. Seneng banget. Aku seneng dengan jodoh. Jadi orang itu tidak diguyu orang sarat. Orang mulanya kui, mulanya untuk guru, untuk bojo guru SLB ini cocok tenang. Orang lagi teman sekalian, gini, satu nomor dari Kiai Kanjeng yang agak. Iki yang bese, leto se. Oh se, leto kemudian Sabrang akan membacakan. Ya sebelum cahaya didangdut ke apa piye ngono. Oh ya. No, ayo deh, siap. Sekalian ini juga kita informasikan ke jamaah semua. Kita merencanakan untuk tahun depan Leto bisa mulai apa namanya membuat makyah-makyah di tempat-tempat yang lain. Tadi judulnya sudah ketemu, meniti cahaya. Kalau sebelumnya sebelum cahaya, meniti cahaya, meniti iso peniti iso tenan iki dadi cahaya dipeniteni, cahaya dititeni, cahaya diteliti. cahaya di meniti pirang menit. Tenang, ini serius ini. Dia no menit meniti menitono meniteni pokoknya itu penitono meniti cahaya di penitennya itu. Oke. Semoga Januari mulai mungkin ya. Penjelasannya gini, sambil teman-teman Leto menyiapkan diri, penjelasannya itu Leto itu bernyanyi dan bermain musik itu kan paling mungkin 30%, yang 70% mereka adalah juga pemikir, mereka juga pelaku kebudayaan, mereka juga pelaku dari nilai-nilai yang lebih luas. Jika yang namanya acara meniti cahaya itu terutama nanti di tempat-tempat kesenian resmi dan di kampus-kampus yang kita mulai dari Jakarta mudah-mudahan Desember Januari, itu adalah nomor satu adalah apa jenenge brang mereka, ekspresi-ekspresi intelektual dan kulturalnya Leto, nyanyi hanya salah satu sayapnya.